إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan sujudus sahwi. Kajian terakhir kita sudah masuk kepada penyebab yang ketiga dari sujud sahwi, yakni karena keraguan. Qala hafizahullah, wa ammal halatus tsalitsah, adapun kondisi yang ketiga, wa hiya halatus syakki fi sholati, yaitu kondisi ragu di dalam salat. Fa in syakka fi adadir rakaati, maka jika dia ragu mengenai jumlah rakaat, bi an syakka asalla sintaini am salasan, dengan dia ragu apakah sudah salat dua ataukah tiga, masalan sebagai contoh, ya, ragu seorang salat, dia ragu posisi sekarang pada rakaat kedua atau rakaat ketiga. Maka kata muallif hafizahullah, fa innahu yabni 'ala al-aqalli, maka sesungguhnya dia membangun salatnya berdasarkan yang lebih sedikit, berdasarkan yang lebih sedikit, li annahu al-mutayaqqanu, karena yang sedikit itulah yang yakin. Ya kan? Dua atau tiga, maka yang jelas yakin sudah dikerjakan berarti dua. Adapun tiga, itulah berarti yang diragukan, iya atau belumnya. Kalau yang sedikit, itu pasti sudah yakin. Nah, tiga atau empat, maka empat itulah yang diragukan, betul sudah di empat atau belum. Tapi kalau dikatakan tiga, seorang memilih yang sedikit tiga, itu pasti sudah yakin memang tidak mungkin kurang dari itu. Summa yasjudu lissahwi qabla salami, kemudian dia bersujud karena sahwi ini, sujud sahwi, qabla salam, sebelum salam. لأن الأصل عدم ما شك فيه, karena hukum asal sesuatu adalah belum adanya sesuatu yang teragukan itu, yang diragukan itu. Nah, hukum asal sebuah kejadian itu kan apa? Bahwa yang diragukan itulah yang belum ada. Tiga atau empat di situ. Empat itulah berarti yang di situ hukum asalnya tidak ada. Al-asl, hukum asalnya, adamu ma syakka fihi, tidak adanya sesuatu yang dia ragu padanya. 6. Wali hadis Abdurrahman ibni Auf, hal ini juga berdasarkan hadis Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah satu dari kalian ragu di dalam salatnya, "Falam yadri wahidatan shalla am itsnatain." Sehingga dia tidak tahu satu yang sudah dia kerjakan dari salat ataukah dua. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Falyaj'alha wahidatan." Hendaknya dia menjadikan salatnya itu satu. Ya, jadi kalau tidak tahu sekarang satu atau dua, kata Nabi, "Falyaj'alha wahidatan." Hendaknya dia menjadikan salatnya itu dianggap satu, baru satu dia dapatkan. "Wa idza lam yadri sintaini shalla au salasan." Dan jika dia tidak tahu dua rakaat sudah dia kerjakan ataukah tiga, kata Nabi, "Falyaj'alha itsnatain." Hendaknya dia menjadikannya dua rakaat. Rawahu Ahmad dan Muslimun wa Tirmidzi. Nah, jadi hadis tersebut jelas menunjukkan ketika seorang itu tidak tahu berapa sudah dia kerjakan dari sholat, kata Nabi, untuk memilih yang sedikit. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di kesempatan yang lalu telah kita singgung bahwa apa yang dipaparkan oleh muallif di sini hafizahullah berupa dalam setiap kondisi ketika muncul keraguan, pilihlah yang sedikit karena itulah yang yakin. Nah, ini adalah sebuah pendapat dari para ulama. Kapanpun terjadi ragu, pilihlah yang sedikit. Kapanpun terjadi ragu, pilihlah yang sedikit. Berdasarkan hadis yang tadi telah kita baca. Nah, tetapi barakallahu fikum, telah kita singgung pada kesempatan yang lalu, di sana ada pendapat yang lain. Di sana ada pendapat yang lain, dan itu pendapat yang rajih insyaAllah. Nah, dikuatkan oleh, dipilih oleh Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana di dalam kitab beliau Al-Syarhul Mumti'. Yakni bahwa yang namanya asyak, keraguan itu ada dua kondisi. Yang namanya asyak, keraguan itu ada dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama yaitu apabila seorang itu ragu, ya, seseorang itu ragu, dan dalam keraguannya tersebut terdapat satu perkara yang lebih kuat menurut dirinya. Ya. Dia ragu dalam sholatnya dan terdapat sebuah perkara yang dia menganggap itu lebih kuat. Dalam artian tadi, misalkan ragu dua atau tiga. Nah, jenis keraguan yang pertama ini yaitu ada di dalam benaknya bahwa dua atau tiga tadi ada salah satu dari keduanya ini yang menurut dia lebih kuat. Yang menurut dia apa? Lebih kuat. Mungkin pada sebuah kasus lebih kuat menurut dia yang dua. Mungkin pada sebuah kasus menurut seseorang lebih kuat tiga. Ya, tergantung memang kondisi dia di dalam sholat seperti apa. Nah, maka pada kondisi keraguan yang demikian ini, kata Syekh rahimahullah, akhadha al-mutarajjih. Hendaknya dia memilih yang lebih kuat tersebut. Ya, akhadha al-mutarajjih. Dia memilih atau mengambil yang lebih kuat tersebut. Sawa'un kana huwa zaid am an-naqis. Sama saja yang lebih kuat tadi, mungkin yang lebih banyak, atau terkadang mungkin yang lebih sedikit. Ya. Jadi intinya bukan melihat kepada jumlah yang banyak atau yang sedikit, bukan, tetapi melihat kepada kondisi mana yang menurut dia lebih kuat. Ya mungkin suatu kondisi yang lebih kuat menurut dia yang sedikit. Mungkin pada sebuah kondisi yang lain yang lebih kuat menurut dia yang lebih banyak. Jadi sekali lagi bukan melihat kepada jumlah, tetapi melihat kepada mana yang lebih kuat menurut dirinya. Bagaimana cara mencari yang lebih kuat tersebut? Nah, di tempat yang lain boleh jelaskan caranya dengan mengingat-ingat gerakan sebelum ini, gerakan sebelum itu. Dia ragu sekarang, 3 atau 4. Maka untuk mengetahui mana yang lebih kuat, coba dia ingat-ingat, sebelum saya berdiri ini, saya ngapain? Saya melakukan apa? Diingat-ingat. Nah, jika tampak, oh sebelum ini saya barusan tasyahud. Ya, ada gambaran, yaitu teringat sedikit bahwa sebelum ini saya tasyahud. Ya, agak teringat bahwa saya sebelum ini saya tasyahud. Berarti sekarang di rokat keberapa? 3. Ya. Dan seterusnya, al-muhim intinya bagaimana dengan mengingat gerakan sebelumnya ini saya melakukan apa? Dengan itulah dia akan menemukan mana yang mutarajjih tadi, yang lebih kuat. Baik. Dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa pada sebuah kondisi yang seorang bisa mengetahui mana yang lebih kuat, hendaknya dia pilih yang lebih kuat tersebut. Nah, ini bukan pendapat pribadi dari beliau rahimahullah, tetapi berdasarkan hadis. Yani berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata mengenai orang yang ragu apakah salat sudah 3 ataukah 4, kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyataharras sawaba, hendaknya dia mencari tahu mana yang benar. Hanya dia berusaha mencari tahu mana yang benar. Falyutimma alaihi, kemudian hendaknya dia sempurnakan berdasarkan hal tersebut. Yani alat taharri, yaitu ya bini alat taharri, yaitu dia meneruskan sholatnya berdasarkan usaha dia mencari yang kuat tersebut. Summa yusallim, summa yasjudu sajdatain, kemudian dia nanti bersalam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Nah, tambah dalam hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Nabi memerintahkan orang yang ragu tadi bukan untuk memilih yang sedikit, tetapi apa? Falyataharras sawab. Dan ya, seorang itu berusaha mencari tahu mana yang benar. Maka berarti tadi sebelum seorang itu bertindak, dia berpikir mencari tahu, berusaha mencari tahu mana yang benar, mana yang kuat. Kemudian setelah itu dia teruskan sholatnya, dia sempurnakan sholatnya berdasarkan mana yang lebih kuat tersebut. Nah, ini kondisi ragu yang pertama, yaitu bahwa nampak di dalam dirinya memang mana yang lebih kuat. Yang kedua, barakallahu fikum, ada sebuah kondisi bahwa mungkin sekali bahwa kelupaan yang terjadi pada dirinya yang menyebabkan ragu ini betul-betul telah sangat kuat. Sehingga tidak bisa dia terka sama sekali mana yang kuat. Ini 3 atau 4, betul-betul istilah kita blank. Ya, tidak tahu sama sekali. Sebelum ini gerakan saya apapun tidak teringat sama sekali. Kalau mungkin sekarang saya berdiri, yang saya itu ragu ini 3 atau 4. Nah, ini mungkin sekali. Jadi sama sekali tidak bisa diketahui mana yang lebih kuat daripada 3 atau 4 ini. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada kondisi kedua inilah diterapkan hadis yang dibawakan oleh muallif tadi, yaitu untuk menjadikan yang lebih sedikit. Hadis yang tadi telah kita baca, dari ucapan Syekh Shada Al-Fauzan bahwa ketika seorang ragu satu atau dua, kata Nabi, falyaj'al wahid, falyaj'alha wahidah, jadikanlah satu. Ketika ragu dua atau tiga, kata Nabi, falyaj'alha isnatain, jadikanlah dua. Nah, itu memilih yang sedikit. Nah, jadi hadis yang tadi disebutkan dalam kitab ini itu diterapkannya pada kondisi apa? Pada kondisi yang sama sekali tidak diketahui oleh si orang yang sholat tersebut mana yang lebih kuat. Maka pada kondisi itulah dia pilih yang sedikit. Karena itu yang yakin. Nah, jadi barakallahu fikum, inilah dua kondisi seorang di dalam ragu. Kondisi pertama, bahwa mungkin bagi dia untuk memilih mana yang lebih kuat. Maka pilihlah yang lebih kuat tersebut. Ya, tidak melihat kepada bilangan, tetapi melihat kepada mana yang kuat. Mungkin pada sebuah kasus yang lebih kuat itu yang lebih banyak. Mungkin pada sebuah kasus yang lebih kuat itu yang lebih sedikit. Al-Muhim, lihat mana yang lebih kuat. Caranya dengan mengingat-ingat gerakan sebelumnya. Kondisi kedua, yaitu kondisi di mana seseorang sama sekali tidak bisa mengingat-ingat ya, gerakan-gerakan sebelumnya. Dan betul-betul tidak bisa mengetahui mana yang lebih kuat. Antara ini dan itu tidak bisa diketahui sama sekali mana yang lebih kuat. Maka pilihlah yang sedikit karena itulah yang yakin. Baik kondisi pertama maupun kondisi kedua, dua-duanya seorang itu bersujud sahwi. Dua-duanya seorang itu bersujud sahwi. Nah, ya, baik kondisi yang pertama ataupun kondisi kedua, dia bersujud sahwi. Nah, kita lanjutkan kemudian di sini Syekh Hafizahullah berkata, qala Hafizahullah, wa in syakkal ma'mumu adakhala ma'al imami fil ula aw fil tsaniyah. Dan jika seorang makmum itu ragu apakah dia masuk bersama imam di rakaat pertama atau di rakaat kedua, ja'alahu fil tsaniyah, maka hendaknya dia menjadikannya rakaat kedua. Au syakka, atau dia itu ragu, hal adraka raka'ata aw la, apakah dia mendapati rakaat bersama imam ataukah tidak, ya, maka lam yu'tadda, lam ya'tadda bi tilka raka'ah, maka dia tidaklah menghitung rakaat tersebut. Wa yasjudu lisahwi, dan dia pun sujud sahwi. Nah, ini terkait makmum. Jadi ini beliau sampaikan berdasarkan pendapat yang beliau kuatkan. Seorang masuk bersama imam, dia ragu. Saya tadi masuk bersama imam, itu rakaat pertama atau rakaat kedua? Kata beliau, pilih yang sedikit. Nah, kemudian seorang itu masuk ke dalam sholat, imam sudah ruku, dia pun ikut ruku. Dan dia ragu, saya mendapati ruku imam atau tidak? Maka anggaplah tidak mendapatkan ruku imam. Nah, ini karena dibangun di atas pendapat beliau tadi, pilihlah yang lebih sedikit. Nah, dapat atau tidak, maka dipilih yang sedikit, itu tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, tetapi berdasarkan pendapat yang kita rajihkan, yang disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak melihat kepada banyak dan sedikitnya terlebih dahulu, tapi melihat kepada mana yang kuat terlebih dahulu. Nah, seorang ragu, saya itu masuk tadi bersama imam rakaat pertama atau rakaat kedua. Pertama yang harus dia lakukan, pilih mana yang kuat menurut dia. Nah, dengan mengingatnya tadi, ketika masuk, kemudian nanti tadi saya langsung tasyahud apa tidak imamnya, lihat-ingat. Kalau langsung tasyahud berarti betul, sekarang di rakaat kedua, saya tadi maksudnya di rakaat kedua. Kalau tidak, oh berarti rakaat pertama tadi saya masuk di situ. Nah, jadi yang rajih dalam masalah ini dengan melihat mana yang lebih kuat. Yaitu tadi sabda Nabi, "Fal yataharras shawab," hendaknya seorang berusaha mencari mana yang benar. Nah, ini kalau memungkinkan tadi. Kalau memang sama sekali tidak bisa diketahui mana yang lebih kuat, nah, memilih yang lebih sedikit. Nah, saya tadi masuk rakaat satu atau kedua, sama sekali tidak ada mana yang lebih kuat, anggaplah itu berarti rakaat satu. Nah, anggap aja berarti itu rakaat yang dua. Paham enggak? Sedikit di sini yang dua. Ya. Saya masuk di rakaat satu atau di rakaat kedua. Sama sekali tidak ada yang menguatkan. Pilihlah yang sedikit. Sedikit bagi kita. Ya, banyak bagi yang imam. Kalau saya pilih yang sedikit rakaat satu, berarti malah gak kurang kan salat saya berarti nanti. Ya, pilih yang sedikit, sedikit bagi makmum ya dengan menganggap yang banyak bagi imamnya. Ya kan? Saya masuk di rakaat satu atau dua. Sama sekali tidak diketahui mana yang lebih kuat. Pilihlah yang sedikit buat kita. Berarti apa? Saya masuknya di rakaat kedua. Nanti saya nambah satu. Begitu. Ini kalau apa? Tidak diketahui mana yang lebih kuat. Alhamdulillah. Saya dipakai. Baik. Jadi demikian. Berdasarkan pendapat yang rajih, pertama, pilih dulu mana yang lebih kuat. Jika tidak bisa, baru pilihlah ya sedikit. Jadi sekarang mendapatkan rukuk bersama imam atau tidak? Orang ragu. Maka dia lihat. Dia ingat-ingat. Bahwa ketika dia rukuk, imam itu barakallahu fikum sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau belum. Begitu. Ingat itu. Ketika memang yang lebih kuat bagi dia, dapat. Anggaplah dapat. Betul. Anggaplah dapat. Jika yang lebih kuat bagi dia tidak dapat, maka anggaplah tidak dapat. Nah, kalau tidak bisa diketahui mana yang lebih kuat, inilah yang lebih sedikit, itu apa? Anggaplah dia tidak mendapati rokaat. Sehingga berarti dia menambah. Nah, kemudian para pemalsipun ada sebuah penjelasan berikutnya dari Syekh Hafizahullah, wa in syakka fi tarki ruknin, jika seorang ragu di dalam meninggalkan rukun. Bukan lupa ya. Kalau lupa meninggalkan rukun, pembahasannya kemarin sudah lewat. Orang lupa meninggalkan salah satu rukun, mungkin kurang sujudnya, mungkin kurang rukuknya. Lupa, kemudian dia ingat, oh tadi saya belum sujud baru satu kali. Sudah lewat ya rinciannya. Kalau teringat sebelum membaca, maka wajib kembali. Jika teringat ya setelah mulai membaca, maka rakaat yang tadi batal, rakaat yang baru mau dia kerjakan sebagai pengganti. Sekarang itu cuma ragu. Jadi seorang tidak berhirap. Ragu. Saya tadi di rakaat sebelum ini, sujudnya sudah dua atau baru satu. Ya. Dia ragu meninggalkan. Jadi, dia ragu meninggalkan rukun. Saya tadi sujudnya kurang satu tidak ya. Saya tadi sujudnya kurang satu tidak ya. Jadi bukan teringat, kalau teringat jelas. Kalau teringat begini jelas, bukan ragu. Oh saya kurang tadi, namanya teringat. Ini ragu, ragu meninggalkan rukun. Maka berdasarkan pendapat Syekh di sini, karena sesuatu itu dipilih yang sedikit, dikatakan kama lau tarakahu, maka dianggap sebagaimana dia itu meninggalkan rukun tadi. Dia dianggap meninggalkan rukun tadi. Maksudnya begini, saya ragu tadi meninggalkan satu sujud apa tidak. Nah, maka berdasarkan pendapat Syekh di sini, dia langsung menganggap bahwa dia seperti orang yang memang belum sujud. Kurang satu maksudnya sujudnya. Sehingga saya tidihi wa mina ba'dahu. Kalau dia itu belum mulai membaca, dia kerjakan rukun tersebut, ya, kembali menuju rukun tersebut, dan dia kerjakan pula gerakan-gerakan setelahnya ala tafsiri sabiq, berdasarkan rincian yang telah lalu. Nah, ini karena dibangun di atas pendapat beliau yang ini yang sedikit tadi. Nah, tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena kita menguatkan tadi dipakainya prasangka kuat, dipakainya anggapan yang itu lebih kuat, maka dalam hal ini dia mengingat-ingat tadi. Pilih yang kuat. Yang kuat bagi dia betul-betul telah meninggalkan rukun tadi, sujud misalkan, atau tidak. Pilih mana yang kuat. Kalau yang kuat menurut dia bahwa sujudnya baru satu kali dan dia belum mulai membaca, berarti dia apa? Kembali menuju rukun tersebut. Ya. Ini kalau yang kuat menurut dia bahwa itu kurang. Tetapi kalau yang kuat menurut dia bahwasanya sujudnya sudah lengkap, ya, ya sudah, berarti sholat diteruskan. Sholat diteruskan. Nah, jadi paham ya? Jadi terkadang keraguan itu bukan pada jumlah rakaat, tetapi terkait meninggalkan rukun. Wa in syakka fi tarki wajibin. Jika orang ragu di dalam meninggalkan kewajiban. Ini juga ragu ya, bukan ingat. Seorang berdiri di rakaat ketiga. Kemudian dia tertimpa keraguan. Tadi saya tasawuf awal atau tidak? Tasawuf awal hukumnya wajib sholat. Nah. Jadi paham ini? Dia ragu meninggalkan kewajiban. Maka kata Syekh di sini, lam ya'tabir hadza syakka. Dia tidak perlu menganggap keraguan itu. Jadi kalau itu keraguan dalam masalah meninggalkan kewajiban, perkaranya beda. Dan kata Syekh, lam ya'tabir hadza syakka. Dia tidak perlu menganggap keraguan tersebut, wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak perlu sujud sahwi. Kepada Syekh itu. Adapun dengan pendapat yang kita rajihkan bahwa melihat kepada sesuatu yang lebih kuat, ya maka tidak semudah ini. Seorang ragu, sudah tasahud awal atau belum? Artinya saya ragu, tadi meninggalkan tasahud awal atau tidak? Ya, tadi melihat kepada mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Ingat-ingat, jika yang lebih kuat menurut prasangka dia, tadi sudah tasahud awal, ya sudah, berarti lanjutkan sholat, dan tidak perlu ada sujud sahwi. Tetapi jika yang kuat menurut prasangka dia bahwa tadi saya tidak tasawuf awal, saya langsung berdiri. Nah, maka berarti dia nanti menghukumi dirinya memang seperti orang yang belum tasawuf awal sehingga nanti sujud sahwi. Di akhir sholat. Demikian. Wa kadza law syakka fi ziyadatin. Demikian juga seandainya dia ragu mengenai tambahan. Jadi bukan dia teringat kalau sudah melakukan rakaat tambahan, dia ragu. Ini saya rakaat kelima kayaknya, tapi ragu. Jadi bukan yakin, tetapi ragu. Jadi gambarannya, contohnya seorang itu di dan bertasawuf akhir. Ya, dia seorang sedang bertasawuf akhir. Ya, dia ragu, ini tadi saya 4 rakaat atau 5 rakaat. Maka lam yaltajib ila hadza syak, tidak perlu dia menoleh kepada keraguan tersebut. Ya, jadi kalau keraguan yang sifatnya itu dia yang tambahan, ragu mengenai tambahan, maka tidak perlu ditoler kepada keraguan tersebut. Li'annal asla adamu az-ziyadah, karena hukum asal itu kan apa? Tidak adanya tambahan. Yang sedikit itulah yang asal. Yang sedikit itulah yang asal. Ya, kalau dia ragu dengan adanya tambahan, tidak perlu ditoler. Lain kalau seorang itu yakin dan ingat, oh ini saya kebanyakan rokaat. Nanti kan hukumnya kemarin orang yang melakukan penambahan di dalam, ini cuma ragu. Jangan-jangan saya ini rokaat yang kelima. Jadi meragui sesuatu yang lebih gitu loh. Makanya tidak perlu ditoleh. Karena jelas memang yang yakin itu yang sedikit. Ya kan? Yang yakin, yang jelas dikerjakan adalah yang sedikit. Sehingga tidak perlu ditoleh keraguan tersebut dan tidak perlu bagi dia sujud sahwi. Hadihi jumalun min ahkami sujud sahwi. Inilah global penjelasan hukum-hukum sujud sahwi. Waman arada ziyadah falyuraji' kutubul ahkam. Siapa yang menginginkan tambahan, silakan merujuk kepada kitab-kitab ahkam. Wallahu muwaffiq. Nah, di sini yang belum terbahas oleh beliau adalah posisi sujud sahwi itu di mana, sebelum salam atau setelah salam. Ya, belum disinggung oleh Syekh di sini. Di sana ada ulama yang berpendapat sujud sahwi itu dirinci, ya kan? Kalau kesalahannya berupa pengurangan di dalam sholat, kurang ada kekurangan di dalam sholat, maka sujudnya sebelum salam. Jika kesalahannya berupa penambahan, yang melakukan penambahan, penambahan gerakan, amin kemarin pembahasan dia ada itu penambahan, maka sujud sahwinya itu setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Kalau keraguannya itu diputuskan dengan melihat mana yang lebih kuat dari dua pilihan tadi, maka sujud sahwinya setelah salam. Setelah jika keraguan yang muncul itu sama sekali blank tadi, sejak akhirnya memilih yang sedikit, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ini dia yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin. Ini kan kalau kita harus mikir dulu berarti. Ini saya salahnya apa? Nambah apa kurang? Kurang apa nambah? Saya ini bingung atau bingung? Masyaallah. Untuk menyelesaikan tadi saja bingung, sekarang untuk sujud sahwi juga bingung lagi. Masya Allah. Sehingga wallahu a'lam bishawab terkait tempat di mana sujud sahwi yang lebih kuat, apa yang disebut ya dalam fiqhul muyassar. Ya, dikatakan di situ qala ba'dul muhaddiqin, berkata sebahagian ahli tahqiq, innal musalliya mughayyarun. Orang yang sholat itu diberi pilihan. Insya'a sajada qabla salam au ba'da. Jika dia mau, dia bisa sujud sebelum salam. Kalau dia mau, dia bisa sujud setelah salam. Silakan. Mukhayyar, diberi pilihan. Tidak monggo, silakan. Li'anna al-ahaditsa waradat bikila al-amrayn. Karena hadis-hadis itu datang dengan dua perkara tersebut. Yaitu terkadang disebutkan Rasul itu sujudnya sebelum salam. Dalam hadis itu disebutkan kadang Rasul sujudnya setelah salam. Ya. Sehingga semuanya bisa. Falau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaza. Seandainya dia bersujud untuk setiap model-model kesalahan, pasti senang bisa dia kerjakan sebelum salam. Atau dia kerjakan untuk setiap model-model kesalahan itu, dia kerjakannya senang setelah salam, jaza, semua itu boleh. Karena alhamdulillah, ya, perkaranya lebih mudah. agama ini ad-dinu yusrun, yaitu Islam agama yang mudah. Sehingga Allah Ta'ala ini yang disebutkan di dalam syukur niyasar la'alu itu yang rajin, bahwa kita diberi pilihan. Silahkan sujud-sujud salam, silahkan sujud-sujud salam. Nah, kemudian juga disebutkan di situ mengenai makmum. Mengenai makmum. Ya, mengenai makmum barakallahu fikum, di dalam kitab Al-Jadul Taqnit disebutkan bahwa la sujud 'ala makmum illa sab'an bi imamih. Tidak ada sujud sahwi bagi makmum kecuali dalam rangka mengikuti imamnya. Tidak ada sujud sahwi bagi makmum kecuali dalam rangka mengikuti imam. Maksudnya apa? Maksudnya untuk makmum yang mengikuti imam dari awal. Artinya dia bukan orang yang masbuk. Dia bukan orang yang masbuk. Yang ikut dari imam sejak awal. Sejak rakaat pertama maksudnya. Dia bukan masbuk. Maka bagi dia tidak ada sujud sahwi kecuali dalam rangka mengikuti imam. Maksudnya dalam rangka mengikuti imam, imam sujud, dia ikut sujud. Adapun kalau karena kesalahan sendiri pribadi, enggak ada sujud. Dalam artinya begini, mungkin dia lupa tidak baca takbir, tidak baca subhana rabbiyal azim. Ya kan? Mungkin dia enggak baca subhana rabbiyal a'la. Ini kan masih wajib sholat. Karena dia mengikuti imam dari awal, itu sudah imam salam, dia salam, enggak ada sujud sahwi. Beda kalau dia orang masbuk. Kalau dia masbuk, berarti kan minimal dikatakan masbuk, dia kurang satu gitu ya. Kurang satu. Nah, di dalam sholat bersama imam, dia mengalami lupa. Tidak membaca subhana rabbiyal a'la, tidak membaca subhana rabbiyal azim. Wajib-wajib sholat ada yang terlupa begitu. Nah, karena dia orang masbuk, dia ada mengalami nanti setelah imam salam, berarti bangkit untuk menyempurnakan sholat, maka nanti dia bersujud sahwi. Ya, jadi bedakan. Kalau dia itu makmum dari awal, tidak ada sujud sahwi kecuali hanya mengikuti imam. Imam sujud, dia imam. Tetapi kalau dia masbuk, perkaranya lain. Kalau dia ada kesalahan pribadi, kurang tasbih, kalau dia tidak baca tasbih, nah, maka setelah dia menyempurnakan sholat, dia baik bersujud sahwi. Nah, ya cukup demikian. Juga mungkin ada yang ditanyakan, tapi bisa ba'da sholat pemerintahan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.